Islam itu diawali dalam keadaan aneh. Aneh di sini, asing di sini artinya hal-halnya apa yang diajarkan Islam itu sesuatu yang sangat istimewa sehingga tidak pernah terbayangkan bagi orang Arab jahiliyah punya konsep hidup yang seistimewa Islam dan diisi oleh orang-orang yang sangat istimewa setelah para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kemudian akan kembali situasi seperti itu di akhir zaman. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu karena justru mereka memiliki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki banyak orang. Nah, salah satu yang istimewa dari Nuh bin Ziki adalah ta'budinya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak biasa seperti yang lain. Dan kemarin sempat saya sebutkan beberapa di antaranya adalah syakawanya Nuh bin Ziki, curhatnya Nuh bin Ziki kepada Allah itu luar biasa. Idlalan, merendahkan dirinya di hadapan Allah itu luar biasa. Khudu'an, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, tidak berdaya itu luar biasa. Takarruhnya kepada Allah itu luar biasa. Munajat yang bisa disebut sebagai istighosah. Iltastaghifuna rabbakum. Apa itu istighosah? Kalau bermunajat itu enggak ada putus-putusnya, panjang sekali. Karena kemarin saya sebutkan di antaranya ketika terjadi perang Harith, bagaimana Nuh bin Ziki sholat yang panjang, sujud yang panjang dan mengatakan Allahumma ha'ulai ibaduk wa hum a'daduk wa ha'ulai ibaduk wa hum ansar fansur ansaraka ya Allah ala a'dai Allahumma ansur dinaka wa la tansur mahmud manil mahmud dan ilkal hatta tansurah. Ini dibacakan berulang kali sepanjang malam oleh Nuh bin Ziki, munajat, curhat yang panjang kepada Rabb-nya. Dalam kesempatan yang lain, Nuh bin juga sering mengulang-ulang doa Allahumma arham al-asyaa' al-makkas. Al-asyaa' al-makkas. Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada asyaa' dan makkas. Kenapa asyaa' dan makkas? Asyaa' itu orang yang bertugas mengumpulkan 10% dari harta kaum muslimin yang waktu itu menjadi salah satu ciri khas fikihnya Nuh bin Ziki. Sebetulnya dalam Islam itu ada fikih dalam kondisi-kondisi tertentu orang-orang kaya itu wajib menumbangkan 10% dari hartanya fi sabilillah untuk kebutuhan jihad dakwah kaum muslimin, 10% selain pajak dan zakat. Ini dikumpulkan oleh orang yang disebut dengan asyaa'. Makas, orang yang mengumpulkan pajak. Jadi ada pajak, ada usyur. Maka Nuh bin Ziki selalu mendoakan dua orang ini, dua petugas ini, Allahumma arham asyar makas. Ya Allah, rahmatilah asyar, yaitu orang yang mengumpulkan 10% dari harta kaum muslimin untuk jihad, dan makas, orang yang mengumpulkan pajak juga untuk pembangunan negara Islam. Dan setiap kali Nuh bin Ziki mengatakan doa ini, beliau selalu menangis. Makanya dalam halaqah yang saya ikuti, kita ada peraturan untuk mengumpulkan 10% dari harta kita itu untuk kebutuhan dunia Islam. Itu diwajibkan sebetulnya dalam pergerakan-pergerakan tertentu supaya itu menjadi dana umat untuk kebutuhan umat dalam situasi tertentu, enggak selalu. Misalnya ketika ada negeri Islam yang terjajah dan sekarang kita mengalaminya, atau ada untuk kebutuhan jihad dan sekarang kita tidak membutuhkannya. Sehingga sebetulnya kalau umat ini faham dan pemerintahnya faham, ini bagian dari kewajiban umat untuk berpartisipasi dalam gerakan dakwah dan jihad atau membantu kaum muslimin yang tertindas, diambil 10% dari harta mereka. Tapi ini tidak berlaku selamanya, tidak seperti zakat. Kalau zakat sampai hari kiamat, kalau ini kondisional. Sehingga ketika Nuh bin Ziki sudah banyak memperoleh kemenangan sebelum beliau wafat, maka peraturan asyari dihapus dan tidak berlaku di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Karena Islam sudah kuat, Islam sudah punya banyak pos-pos dana lewat usahanya, lewat bisnisnya, lewat berbagai macam sumber, sehingga sudah tidak perlu lagi asyar. Tapi di awal-awal asyar ini diberlakukan oleh Nuh bin Ziki untuk seluruh orang kaya yang ada di daerah Syam. Dan dari situlah kemudian Nuh bin bisa mempersenjatai prajuritnya untuk berjihad, kemudian untuk negeri-negeri yang sedang dalam keadaan tertindas oleh pasukan salib, asyar. Dan Nuh bin Ziki, orang yang sangat dekat kepada Allah dan selalu mendoakan para pegawainya, prajuritnya, mujahid-mujahidnya dengan berlimpah air mata. ini rahasia kesuksesan seorang guru bertinggi, takwanya ibadahnya kepada Allah dalam bentuk yang menyenangkan. Wa tabattal ilaihi tabtila, tabattulnya luar biasa. Makanya Nabi kenapa disebut tabattul, karena ibadah Nabi itu menyenangkan dalam gambaran yang sangat istimewa. Itu ibadahnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian ditiru oleh para sahabat, ditiru lagi oleh orang-orang yang istimewa sepanjang sejarah Islam, salah satunya Nurul Muzin. Sehingga disebutkan dalam kisah buku tersebut bahwa Nurul selalu tidur setelah salat Isya. Ini sunnah Nabi sebetulnya, walaupun enggak harus. Kan sunnah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang bahkan sampai haram diikuti kan ya. Di antara sunnah yang haram diikuti kan Nabi misalnya menikah lebih dari 4. Kemudian yang haram juga diikuti Nabi itu setiap malam mewajibkan tahajud. Kalau kita tidak wajib, tapi boleh setiap malam, tapi yang mewajibkan. Dan beberapa yang lain, di antaranya Nabi enggak boleh mewariskan harta. Kalau kita boleh, ini khusus untuk Nabi saja. Nah, Nurdin Zinki selalu tidur habis salat Isya. Sebagaimana hadis Nabi, hadis dalam bentuk sunnah fi'liyah, kata para sahabat, Nabi tidak suka tidur setelah, tidak suka berbicara setelah salat Isya. Kecuali benar-benar penting, beliau tidak suka bicara setelah salat Isya. Habis salat Isya langsung tidur. Kenapa? Karena tengah malam Nurdin Zinki akan bangun. Dia tidak pernah lewat dari tengah malam. Maka dari sejak tengah malam sampai asar subuh, dia menghabiskan waktunya dengan tabattul ila rabbih, dengan ibadah-ibadah yang sangat istimewa kepada Rabbnya, dengan berdiri yang sangat panjang. Kadang dia salat 2 rakaat saja dalam satu malam, kadang 4 rakaat, kadang hanya witir saja, kadang cuma 1 rakaat. Ini dilakukan Nur dan Zikri setiap malam. Bahkan sebelum dia menjadi khalifah atau raja, setiap malam dia berdiri dari tengah malam sampai subuh, kurang lebih 4-5 jam semalam berdiri. Dan sesekali dia rukuk dan sujud, kemudian berdiri lebih panjang berdirinya Nurdin Zinki. Dan kalau dia sujud berakhir, maka dia akan sujud seperti orang membaca surah Al-Baqarah 2:5. Tidak kemudian dari sujudnya, apa yang dia baca tadi, Allahumma hafizhal makas, Allahumma ansur dinak, Allahumma ansur haulai ibadik wa hum ansar, dan seterusnya dan seterusnya, menangis. Sehingga ketika dia bangkit dari sujudnya, ini telah basah semuanya dengan air mata. Seorang petarung, seorang raja, seorang yang dihormati, tetapi ketika dia bersimpuh di hadapan Allah, dia menyebut dirinya seekor anjing. Manil Mahmud Al-Kal Hatta Tansurah. Siapa Mahmud itu? Hanya seekor anjing. Sehingga engkau pantas menolongnya, jangan tolong dia ya Allah, tolong agama engkau, bukan Mahmud. Ini menunjukkan khudu', khusyuk, tabattul, kemudian syakwa, munajat. Nur dan Zinki itu memiliki keistimewaan dalam hal ibadah ini. Coba kita bandingkan, atau kita coba perkaya lagi wawasan tentang ibadah ini dengan kehidupan para ulama-ulama sebelumnya. Sebut saja yang kemarin saya katakan, Ibnu Mubarak. Kebetulan saya harus membaca kisah Ibnu Mubarak, seorang ulama dari Turkmenistan yang hidup di tahun 118 Hijriah. Ini masih generasi tabi'in, generasi kedua. Beliau adalah orang yang kita tahu, Ibnu Mubarak ini seorang legenda Islam dalam masalah jihad. Beliau setahun berjihad, setahun berhaji dan mengajarkan ilmu. Setahun berjihad, setahun lagi berhaji sambil mencari ilmu. Jadi dibagi waktunya menjadi 2 tahun. Setahun full berjihad enggak pulang-pulang, setahun lagi berhaji dalam waktu 2 bulan 3 bulan, sisanya dia pakai untuk mencari dan mengajarkan ilmu. Ini kegiatan Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Dan sepanjang perjalanan itu dia tidak pernah meninggalkan salat hadisnya. Ahli ibadah malam dan sedikit sekali tidur. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mubarak sehari tidur hanya seperti orang melaksanakan salat subuh 2 rakaat. Artinya maksimal dia tidur dalam sehari hanya 1/2 jam atau 1 jam. Ibnu Mubarak. Memang kita nggak sampai bisa meniru seperti ini, tetapi setidaknya ini adalah inspirasi tentang rahasia kesuksesan orang-orang yang hebat di masa lalu. Dia tidur sehari 1 jam. Dan ada seorang dokter mengatakan bahwa tidur sehari 1 jam itu atau 1/2 jam itu sebetulnya kalau udah jadi kebiasaan jadi sehat. Cuma kalau nggak biasa masih naik turun fluktuatif, itu justru bisa mengganggu kesehatan kita jadi penyakit. Karena masalahnya nggak rutin, nggak istiqomah. Tapi kalau udah istiqomah, walaupun setengah jam deep sleep, itu nggak masalah kata dokter ini. Dan saya lihat di zaman sekarang ada anak di Mesir yang namanya siapa dulu itu, yang habis Al-Quran dalam waktu 10 hari. Saya lupa namanya. Nah, dia tidur sehari cuma setengah jam. Setengah jam tidur, setengah jam makan dan segala urusan hajatnya. Kadang-kadang kita hajat aja udah sejam seharian. Lama dengan ayat berwisi sambil membaca. Ini hajatnya dengan makannya setengah jam, tidurnya setengah jam. 23 jam, 20 jam dia pakai menghafal, 3 jam dia pakai meraja. Syarif Sayyid, anak Mesir, usianya 7 tahun. Orang banyak berarti dia Syarif, orang gini, nama, kata dia gak bisa kayak gini. Ini Syarif Sayyid. Artinya di zaman itu, Ibn Mughal sehari tidurnya maksimal hanya 1 jam. Lalu dia habiskan malamnya dengan ibadah, tetapi tidak ada yang tahu tentang keistimewaan ibadah Ibn Mubarak sampai ada seseorang yang sengaja pura-pura tidur. Jadi dalam perjalanan Ibn Mubarak itu, kalau saya baca kisah Imam Hasan al-Banna, sebetulnya apa yang dilakukan orang-orang istimewa itu sebetulnya hanya mengulangi apa yang terjadi di masa sebelumnya. Mereka hanya baca sejarah. Jadi Hasan al-Banna itu pernah dalam suatu perjalanan dengan seorang ulama juga. Lagi ada perjalanan dakwah ke suatu negeri, berdua tidur di sebuah rumah yang disewakan. Kemudian beliau tidur di sana berdua dengan ulama ini. Beliau sengaja pura-pura tidur, Hasan al-Banna, supaya tidak ada yang tahu tentang ibadah malamnya. Ketika temannya ini, Syekh ini sudah tidur lelap, sudah mengorok gitu, maka Hasan al-Banna bangun berwudu dan salat. Sehingga orang ini tidak tahu kalau Hasan al-Banna sholat. Ketika orang mendekati waktu subuh, orang ini membangun, Hasan al-Banna tidur lagi. Sehingga ketika orang ini, Syekh ini tidur, Hasan al-Banna dalam keadaan tertidur. Ketika dia bangun, Hasan al-Banna masih tidur. Seolah-olah al-Banna tidak sholat. Saking ikhlasnya, orang ini tidak harus. Ternyata ini bukan orang yang pertama yang melakukan hal demikian. Ada yang berdasar sebelumnya, dia benar mubal. Sampai ada seorang yang tanah pura yang benar mubal. Ketika dalam perjalanan bersama Ibu Mubarak, dia ingin tahu ibadah Ibu Mubarak semalaman seperti apa. Sehingga pas waktunya tidur, mereka semua tidur, dia tidak tidur, hanya memejamkan mata saja. Tapi dia tidak tidur. Dia pejamkan matanya, dia tunggu. Pas udah agak lama, Ibu Mubarak bangun. Lalu dia sholat, dia menangis panjang dalam sholatnya, berdirinya panjang. Lalu ketika udah mendekati waktu subuh, Ibu Mubarak langsung bantu menyelesaikan sholatnya dan tidur. Sehingga ketika waktu subuh muridnya ini mengatakan ya Syekh, alhamdulillah akhirnya saya tahu juga tentang ibadah Anda di malam hari. Hah? Dari mana kamu tahu? Kata Ibn Mubarak. Memang sangat rahasia ini, tadi tempat yang mojok lagi, yang jauh, dan gak ada yang tahu. Kata dia, saya pura-pura tidur, saya ingin tahu. Akhirnya Ibn Mubarak marah kepada muridnya ini dan tidak mau bicara kepada dia tiga hari. Ya, bukan alasannya, oh yang berarti aku udah tahu kan, bukan alasan saya, enggak. Bukan dalam hati dan senang kalau alhamdulillah ya Allah akhirnya mereka tahu juga kekuatan saya. Tapi kan saya tidak paham yang Allah kan gitu ya. Enggak sama sekali marah pun yang marah. Kamu ternyata ngitung-ngitung ibadah saya kayak kita diketahui aibnya aja gitu. Marah besar tuh ya kan yang kamu ngomong dengan dia selama 3 hari. Kalau seandainya enggak ada hadis yang melarang kita memutuskan silaturahim lebih dari 3 hari, maka mungkin dia enggak ngomong lagi dengan orang tersebut. Ini saking ikhlasnya dia menunggu baru. Dan itu rahasia kenapa Ibn Mubarak menjadi seorang legenda dalam jihad. Dia mengalahkan musuhnya karena kekuatan fisiknya saja. Tetapi ya Allah fawqa aydihim wa ma ramaita idh ramaita walakin ma dharama. Kamu tidak, ketika kamu memerah atau melempar musuh dengan tombak atau menembak, bukan kamu yang menembak, tapi Allah yang menembak. Ketika kamu menebas batang leher, bukan kamu yang menebas, tapi Allah yang menebas. Tangan Allah di atas tangan mereka. Inilah rahasia kemenangan mereka. Kenapa Hamas Brigade Al-Qassam selain wajib hafiz Al-Quran, wajib tahajud, sekali tinggal tahajud langsung dipecat dari Brigade Al-Qassam. Kenapa? Karena kemenangan kaum muslimin tidak hanya dengan senjata dan fisik. Ad-du'a itulah sebaik-baik silah, sebaik-baik senjata. Dan doa hanya didengar kepada orang-orang yang bal yastajiburi wal yu'minuri, orang-orang yang istijabah, yang dekat kepada Allah SWT dalam ibadah-ibadah yang istimewa. Sehingga terkenal Ibn Mubarak ini seorang petarung yang hebat sekali dalam jihad. Dan tidak sekali beliau menunjukkan bagaimana ketika berhadapan antara pasukan Muslimin dengan pasukan Romawi, pada masa itu perang selalu diawali dengan duel. Keluarlah seorang petarung Romawi, kalau bahasa filmnya mungkin seorang gladiatornya, keluar Achilles. Achilles itu hanya fiksi, ini benar-benar ada. Keluarlah gladiatornya orang Romawi, besar tinggi, kalau di zaman Nabi Daud, Jalut, Goliat. Yang dikalahkan oleh Daud, David, hanya dengan satu lemparan seperti lemparan Palestina. Keluar dia, menentang. Mani Mubaris atau Mani Mubaris ini, siapa yang mau berduel dengan saya? Siapa yang ingin merasakan pedang saya? Kata si orang Romawi. Keluarlah seorang prajurit hebat dari kaum Muslimin. Dia bilang, orang lain tolong tuh, dia kamu keluar duluan. Kecuali sudah sangat dibutuhkan. Kalau kayak ini kadang-kadang nggak terlalu ini juga ya. Tapi beliau di belakang kan muncul. Keluar seorang prajurit yang hebat dari kaum Muslimin. Bertarung, meninggal, syahid. Kata dia, hanya ini yang kalian punya, ada lagi lebih hebat dari dia, pulang lagi yang kedua. Syahid lagi, yang ketiga syahid sampai 6 orang, semuanya syahid di tangan satu orang Romawi yang kuat ini. Sehingga ketika itu juga gak ada yang mau lagi bertarung dengan dia. Hal-hal itu jabat, apakah kalian orang penakut semua, khobar, kalian pengecut, tidak ada lagi yang berani menantang saya. Akhirnya orang-orang semuanya dalam keadaan menunduk karena malu, keluarlah Ibnu Mubarak. Saya akan berdua dengan kamu. Ibnu Mubarak, penampilannya biasa-biasa aja, kekuatannya dia standar lah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan karena dia orang yang khusus di mata Allah. Sehingga dia keluarkan pedangnya, dia maju ke depan, orang-orang tidak terlalu yakin dengan kemenangan baginya. Tetapi Alhamdulillah, dia akhirnya bisa melumpuhkan pedang Romawi, dia penggal kepalanya, dia bawa dan dia lemparkan kepada pasukan Romawi. Itu jadi pukulan telak dalam mental para prajurit Romawi. Menanglah kaum Muslimin. Dan ini tidak sekali-kalinya. Lebih dari 10 kali Ibnu Mubarak menjadi tampil sebagai orang yang berduel di sebelum peperangan. Dan dia menang. Ulama, mujahid, makanya kalau beliau mengatakan ya Abidul Alamaini lalu al-sultana la'alim ta'anna kadil'aibadatallahu. Itu yang benar, syair yang beliau buat tentang jihad. Beliau kirim kepada Fudail bin Iyad, wahai orang yang ahli beribadah, kalau kamu lihat bagaimana kami, kamu akan tahu ibadahmu selama ini cuma main-main. Engkau membasahi malammu dengan membasahi pipimu di malam hari dengan air mata, kami basahi lahan kami dengan darah. Artinya benar-benar berjalan dan itu punya banyak bekas luka juga. Ya benar Mubarak. Kenapa beliau selalu bisa mengalahkan musuh? Ketika ditanya, bukan saya yang mengalahkan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalahkan. Ini tasawwurullah yang zulkum wa yusabbit aqdamakum. Apa arti wa yusabbit aqdamakum? Akan menguatkan langkah kalian, akan memantapkan barisan kalian, akan mengalahkan musuh-musuh kalian dengan kekuatan fisik kalian. Tapi Allah yang terbit memberikan kekuatan. Ini rahasianya taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Mubarak. Muncul lagi nanti tokoh yang lain seperti Muhammad Al-Fatih yang kita tahu ceritanya sebelum pembebasan Konstantinopel melakukan tahajud bersama dengan prajurit-prajuritnya. Tetapi bukan itu intinya. Kalau cuma sekali-kali itu dia tahajud, ya enggak terlalu hebat-hebat juga. Ini adalah tahajud yang berkesan karena emang malam sebelum pembebasan. Tetapi dia sudah jadi ahli tahajud sejak dia balik. Dan prajuritnya sudah menjadi ahli tahajud sejak mereka balik. Makanya Nabi wajar ketika mengatakan sebaik-baik komandan prajurit itu, sebaik-baik pasukan dalam pasukan mereka. Artinya emang bukan sebaik-baik dalam arti kekuatan fisik saja, tetapi sebaik-baik dalam kekuatan fisik, sebaik-baik dalam keilmuan, karena banyak orang-orang yang ahli juga yang membuat bom dengan bisa menghancurkan benteng Konstantinopel, dan juga yang paling hebat lagi, sebaik-baik prajurit dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu. Apa yang menjadikan prajurit Thalut bisa mengalahkan prajurit Goliat atau Jalut yang jauh lebih besar dan lebih banyak? Karena mereka dipilih berdasarkan ketaatan mereka kepada Allah. Ada ujian yang diberikan kepada mereka, bukan ujian fisik, ujian taat dan sabar, yaitu berpuasa. Makanya kenapa Daud lulus, memang Daud ahli puasa, karena ahli puasa Daud. Disuruh berpuasa, gak boleh minum air walaupun mereka sudah ada di sungai. Ternyata 2/3 dari prajurit Thalut minum air itu dengan cara yang dilarang. Akhirnya 2/3 ini dipecat dari prajuritan, gak boleh ikut perang bersama Thalut. Dipecat mereka, bayangin. Bukankah 2/3 itu angka yang besar dan dibutuhkan dalam perang? Enggak. Bagi orang yang faham, bukan angka yang nomor satu, tetapi kedekatan mereka kepada Allah. Bagaimana mungkin prajurit yang semuanya dikasih Allah akan kalah? Ini hal yang sahih. Enggak mungkin prajurit terbaik dikasih Allah itu kalah, enggak. Tetapi kalau dicampur dengan orang-orang yang tadi ahli maksiat, meninggalkan ibadah kepada Allah, ini akan sulit kemenangan di perang kaum muslimin. Makanya 2/3 langsung dikeluarkan dari barisan, 1/3 muncullah ayat kamilun fiatin qalilati ghalabat fi'atan katsirata biiznillah. Betapa banyak contoh satu kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi karakter dari kemenangan-kemenangan Islam di sepanjang zaman, baik zaman para anbiya ataupun zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Coba kita renungkan di zaman sahabat. Ada seorang sahabat yang ahli ibadahnya itu sampai ke tingkat yang sangat istimewa. Namanya Abdullah bin Zubair bin Awam. Kita tahu Zubair bin Awam, bapaknya Abdullah, satu di antara 10 orang yang dijamin surga tanpa hisab, ya. Siapa ibunya Abdullah? Istrinya Zubair? Bu Zubair gitu ya. Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Nah, lahirlah dari dua orang yang soleh-soleh ini, Abdullah Zubair dengan Asma, lahirlah Abdullah bin Zubair. Ini orang luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya Abdullah, dia adalah anak yang sudah terlibat dalam hijrah Rasul ketika dia berada dalam kandungan ibunya. Dan kita tahu bahwa Asma ketika Nabi hijrah ke Madinah, Asma yang membawa makanan untuk Nabi dan Abu Bakar dalam gua sur. Waktu itu Asma lagi hamil 7 bulan. Hamilnya Abdullah bin Zubair. Hamil tua itu 7 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, sedangkan pokoknya hamil tua aja. Jadi dari turun bukit sur, kalau yang pernah umrah tahu gimana bukit sur itu curam dan susah untuk dinaik dan turunnya. Tapi Asma binti Abi Bakar membawa makanan setiap hari kepada Rasulullah selama beberapa hari Rasulullah menetap di Bukit Tur. Dan bukan hanya itu, ketika Rasulullah melanjutkan perjalanan, Asma mengikatkan bawaan Rasulullah di onta itu dengan ikat pinggangnya, sehingga terkenal dengan julukan Dhatun Niqabain, perempuan yang punya dua ikat pinggang, dan itu dia. Zubair, ayah yang sangat setia kepada Rasulullah, sampai dia membela Rasulullah dengan dirinya, dengan tubuhnya, dengan pernah wajahnya itu rusak gara-gara membela Rasulullah, membentengi Rasulullah, sehingga dia dikenal dengan julukan Hawari Rasul, pembela Rasul. Bayangin, Hawari Rasul menikah dengan das yang ditapai, lahirlah seorang anak. Saya gak dirangkan lagi kesalahannya Abdullah bin Zubair. Di mana dia lahir? Abdullah bin Zubair ini lahir di Madinah, di Quba, pada saat sedang hijrah. Dialah bayi yang pertama yang lahir dalam proses hijrah sejak dari hijrah ke Madinah. Bayi pertama yang lahir sejak dari hijrah ke Madinah. Sehingga ini menjadi berita gembira bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang Yahudi menyihir perempuan-perempuan Islam agar tidak bisa melahirkan anak. Kata orang Yahudi, sahamnahum hatta la yulad ahadun minhum. Kami telah menyihir mereka sehingga tidak akan ada lagi yang lahir dari mereka. Jadi mandul semua perempuannya. Ternyata lahirlah Abdullah bin Zubair untuk membuktikan bahwa sihir mereka tidak berlaku bagi kaum muslimin orang-orang soleh. Gimana mau berlaku? Sehingga mau dekat itu tidak berani. Melihat sahabat ini, Zubair ini, Hawar bin Rasul, ini Asma, sudah tidak dikawai. Nah, itu sihir tidak berlaku untuk mereka. Kan ada banyak. Ada kalau kita baca buku tentang Ruth ya, ada setan tugasnya menghalang orang dari melahirkan sehingga nggak pernah bisa punya anak. Kenapa? Dia diisi dengan syaitan. Dan saya punya beberapa orang teman yang nggak bisa punya anak ketika diperiksa, nggak ada masalah secara medis. Tapi kalau misalnya dia lagi tidur itu suka ada yang ganggu dia karena merasa nyaman, karena ada yang menghuni di dalam tubuhnya. Setan tugasnya menghalangi orang dari keturunan. Ada setan yang menghalangi orang dari pernikahan. Ada orang yang kalau menikah itu gak tertarik. Ada lagi, bukan tipe saya. Banyak bukan tipe dia. Kenapa? Ini ada setan, harus dinikin. Ini pada atas 30 tahun kalau menikah, ayo out ya. Banyak yang daftar, Pak. Padahal itu lain, nah itu di belakang. Tapi kenapa itu belakang, itu sakit. Entah menjaga kondangan, entah kesetanan. Jadi artinya ada sel yang tugasnya memutuskan keturunan, ada yang memutuskan hubungan pernikahan, ada yang tidak sampai bisa menikah dan sebagainya. Ternyata ini nggak berlaku bagi generasi sekarang, bahkan soal-soal setan yang membawa buah-buah luasnya itu nggak bisa datang kepada mereka. Manalah Abu bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair, anak pertama yang dikecupkan dalam bahasa Arab disebut ahli. Ahli itu memberikan koma dari ayahnya kepada anaknya. Tapi kalau ini bukan Zubair yang ngasih ahli kepada Abdullah, Rasulullah. Karena kita baca sunnah tahli itu kan sebetulnya dengan dikunyah oleh ayahnya, kemudian diambil sedikit ke arah di langit-langit si bayi. Nah, kalau kita kan kadang-kadang gak tega dalam langit-langit, kita taruh di bibir aja dikit-dikit ya. Sebetulnya ditaruh di langit-langit dari hasil kunyahan ayahnya. Kalau ini bahkan gak kena tangan Rasulullah langsung dari mulut beliau, kemudian dimandikan ke mulut bayi Abdullah bin Zubair dengan liurnya Rasulullah SAW yang mulia, sehingga Abdullah bin Zubair disebut anak pertama yang merasakan liurnya Rasulullah dan tahrik langsung dari mulut Rasulullah yang mulia. Orang yang sangat istimewa. Dan Rasulullah sendiri yang memberi dia nama Abdullah. Arti Abdullah itu yang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang luar biasa. Abdus, ibadah, hamba. Dan Rasulullah mengatakan anak ini Abdullah supaya dia menjadi ahli ibadah. Dan kali ibadah yang biasa. Abdullah bin Zubair di usianya yang ke-7 tahun, Abdullah bin Zubair diajak oleh Zubair bin Awam bapaknya untuk berbaikan kepada Rasulullah. Jadi mereka bayarnya sejak kecil, usia 7 tahun dan mengerti hal-hal, langsung dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah, saya akan membela engkau dengan jasa dan roh saya ya Rasulullah. Anak 7 tahun, anak sekarang 7 tahun bapaknya minta jajan, nangis, nampak gitu kan ya. Itu anak 7 tahun udah bayar, bayangin siap dia membela Rasulullah, baru boleh diizinkan oleh Rasulullah di usia 14 tahun 7 tahun kemudian. Dan di usia 7 tahun Rasulullah pernah hijamah, hijamah itu sekarang mungkin disebut bekam. Dan kita tahu ada ini, lalu ada darah Rasulullah dikasih kepada Abdullah. Ya Abdullah, buanglah darah ini tempat yang tidak ada yang melihat. Akhirnya Abdullah mengambil darah itu, dia pergi jauh. Saya itu diminum sama Abdullah. Anak 7 tahun minum darah Rasulullah, bayangin. Enggak akan mungkin dia lakukan itu kalau enggak punya keilmuan dan pemahaman yang dahsyat. Apa-apa nih yang disuruh saya, mau saya lebih baik kan gitu kan. Namanya anak sekarang, saya lebih baik keras. Enggak tahu mana penting, mana enggak penting. Kalau sekarang, kalau dulu Abdullah bukan hanya mau, tapi malah dia diam-diam dia minum. Setelah dia minum dan minum udah selesai, dia datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, gimana kau merongga ya Abdullah di tempat yang tidak ada yang tahu selain Allah? Rasulullah seperti minum kepada dia. Ya Abdullah, kamu minum? Ya Rasulullah. Hah, kenapa kamu minum ya Abdullah? Kata Abdullah, ya Rasulullah, sesungguhnya tubuh saya lebih berhak untuk mendapatkan darahmu daripada tanah. Kenapa yang saya kasih ke tanah? Orang saya tidak butuh, ya saya aja minum. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak akan disentuh oleh neraka selama-lamanya. Abdullah bin Zubair minum darah Rasulullah sehingga tidak disentuh oleh sembara. Bukan hanya darah, minumnya Rasulullah ketika dia masih bayi, anak 7 tahun. Pendidikan seperti apa yang menjadikan anak ini punya pemahaman yang setinggi itu? Pasti pendidikannya sangat serius di rumahnya. Dan kita tahu siapa Asma, perempuan yang sangat tegas, lebih tegas daripada Aisyah. Sampai kalau bahasa kita tega gitu. Kan kita orangnya lemah ya, lemah azam. Sehingga kita menyebutnya tega. Kalau dalam bahasa mereka itulah izah dan itulah ketegasan. Luar biasa Asma-nya. Ayatnya Abdullah bin Zubair. Di usianya masih kecil juga, keberanian Abdullah bin Zubair ini diakui. Ketika Umar jadi khalifah sekitar usia belasan tahun, ketika beliau enggak jadi khalifah, Umar masih di zaman Rasulullah masih usia 20 tahun. Orang kalau Umar lewat takut, jangan kan jalan yang lewat. Jadi kalau Umar lewat, saya enggak mau lewat jalan itu. Saking takutnya kepada Umar. Para sahabat yang masih kecil-kecil, kalau kepada Umar itu mereka pada takut. Umar itu keras orangnya, sebelum dilunakkan yang besar. Keras sekali orangnya, sampai anak-anak kecil itu kalau Umar lewat dan mereka belum sholat, itu pada lari. Nah, Abdullah bin Zubair lagi main-main kuda-kudaan atau main bola dengan anak-anak lain, lewatlah Umar. Semuanya pada lari, gila. Itu Abdullah bin Zubair berdiri ini. Kata Umar, ya Abdullah, kamu tidak lari. Kenapa saya rasa? Karena saya tidak rasa. Tapi kamu menghalangi jalan saya, jalan masih luas, kamu selalu jalan saya. Jadi dia tidak mau pindah. Izzah, kemuliaan dirinya itu terbangun sejak kecil. Itu jalan masih luas, kamu bisa lewat jalan sana. Abdullah bin Zubair. Nanti kalau kita lihat Abdullah bin Umar, sama juga. Ketika Rasulullah buat majelis makan, Maka Abdullah bin Umar langsung duduk di sebelah kanan Rasulullah. Kenapa? Dia tahu Rasulullah akan memberikan makanan dari tangannya ke sebelah kanan terlebih dahulu. Biasanya itu posisinya Abu Bakar tuh. Bapaknya Abdullah di sebelah kiri. Eh, dia malah ngambil posisi Abu Bakar untuk duduk sebelah Rasulullah. Anak kecil, 6 tahun, Abdullah bin Umar. Terus kata Rasulullah, ya Abdullah, apakah kamu rela kalau Bapak ini diisi oleh orang yang lebih tua darimu? Yaitu Abu Bakar maksudnya? Tidak, ya Rasulullah. Kenapa anak pula? Saya tidak mau seseorang mendahului saya untuk mendapatkan kebaikan darimu, ya Rasulullah. Kemudian dipegang dadanya oleh Rasulullah dan didoakan. Jadi anak-anak yang luar biasa juga. Ini anak-anak di zaman itu, Abdullah bin Umar. Sehingga sejak Abdullah bin Zubair balik usia 10 tahun, dia sudah menjadi ahli ibadah dan terkenal ibadahnya dahsyat sekali. Sedahsyat apa? Kalau dia sholat, itu burung-burung akan hinggap di atas pundaknya dan kepalanya. Merpati akan hinggap di atas kepalanya, pundaknya, dan perutnya, karena dia dengan menaruh bawahnya, di sini akan hinggap merpati dan bermain-main di tubuhnya. Kenapa? Saking lamanya berdiri dan tenangnya tidak goyang sama sekali, sehingga burung-burung menyangka bahwa ini adalah sebatang pohon kayu. Abdullah bin Zubair. Dan itu sudah dia lakukan sejak dia usia 10 tahun, kan bisa kayak gitu. Ada yang pernah sholat terus hingga 5 menit? Paling lalat, itu juga akan lama. Berapa bahasa? Lalat dong. Ini berarti bisa lama di atas tubuhnya. Menurut ibadah. Makanya Allah banyak memberikan pertolongan untuk anak ini. Dan itu dia lakukan selama 62 tahun. Karena total usia beliau 72 tahun. Dan beliau mulai ibadah kayak gitu di usia 10 tahun. Maka selama 62 tahun, beliau menjadi orang yang kalau udah sholat itu gak lupa dengan seluruh urusan dunia, hanya ingat Allah saja dan tidak ada goyangnya sama sekali, dan berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, gak ada yang berani menjadi makmumnya. Mirip dengan Rasulullah ketika Ibnu Mas'ud menjadi makmumnya Rasulullah. Ibnu Mas'ud mengatakan, hampir-hampir saya membatalkan sholat saya karena gak kuat di belakang Rasulullah. Ini semuanya sebenarnya bukan hal baru, mereka meniru dari sejarah, banyak membaca sejarah, termasuk tadi kisah Nuruddin, kisah Al-Banna, kisah Ahmad Al-Fatih, semua mereka berdiri dari Ibn Umar, Ibn Umar, dari sahabat dari Rasulullah. Saya ingin sebutkan dalam riwayat bahwa Abdullah bin Zubair membagi usianya menjadi 3 malam saja. Usianya dia bagi menjadi 3 malam. Malam pertama dia akan sholat 1 rakaat hanya dengan berdiri saja. Dari tengah malam sampai subuh berdiri. Enggak, sujudnya kecuali terakhir. Satu rakaat, sholat apa yang satu rakaat? Witir, jadi satu malam dia sholat enggak kayak kita kadang-kadang 11 rakaat, betul? Ini satu rakaat, bayangin. Enggak sampai 11 rakaat, satu rakaat. Terus gimana satu rakaat? Berdiri aja. Dari takbir, dari tengah malam sampai azan subuh, berdiri saja. Pas ada azan, baru dia rukuk sujud, selesai. Satu rakaat, malam pertama. Malam kedua, dia akan sholat hanya dengan ruku saja, berdiri sebentar terus ruku sampai subuh. Malam ketiga dia akan sholat dengan sujud saja, berdiri ruku sujud sampai subuh. Jadi dia bagi usianya menjadi 3 malam, satu malam untuk berdiri, satu malam untuk ruku, satu malam untuk sujud, dan itu setiap malam dia akan hanya satu rakaat saja. Ini ahli ibadah, bukan karena banyaknya rakaat, tapi panjangnya sholatnya. Bisa panjang berdiri, bisa panjang ruku, bisa panjang sujud. Sampai Ibnu Abbas, seorang sahabat yang hafiz Al-Qur'an, pernah menyebutkan mereka sholat di masjid tahajud tapi sendiri-sendiri. Kata Ibnu Abbas, saya pernah sholat di dekat Abdullah bin Zubair. Waktu itu saya membaca surat Al-Baqarah, lalu saya membaca Al-Imran, lalu An-Nisa, lalu Al-Maidah, lalu Al-An'am, lalu Al-A'raf. Satu malam dia membaca sekitar 8 juz Ibnu Abbas. 11 rakaat 8 juz, 1 rakaat 8 juz. Sejak saya mulai sholat, Zubair Ibnu Zubair sedang ruku, ketika saya selesai sholat witir, dia masih ruku. Bayangin, panjangnya ruku Abdullah bin Zubair. Panjangnya ruku Abdullah bin Zubair seperti orang membaca Al-Quran 8 juz. Siapa yang pernah? Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Makanya kita belajar pelan-pelan, takabur kepada Allah. Gak rahasia kita berdiam kalau kita sholatnya masih gak jelas, puasanya masih belum jelas, tilawahnya belum jelas. Ini semuanya tarbiyah. Semuanya ini hasil tarbiyah terbaik, yaitu tarbiyah Rasulullah. Baru ketika udah siap, ketika mereka tujuan kemudian pulang, jangankan manusia, setan aja lari. Makanya akhirnya mereka dapat kemenangan demi kemenangan. Insya Allah nanti kita lanjutkan. sahabat-sahabat yang banyak mendapatkan pujian dari para ulama karena ibadahnya yang khusyuk, sakinah, dan tawakkal. Khusyuk hanya mengingat Allah dalam sholatnya, sakinah artinya tenang, tawakkal artinya mantap, enggak bergerak sama sekali seperti sebatang pohon yang besar. Dan ketika beliau sujud setengah malam full, dari tengah malam sampai subuh, seperti pohon yang bersujud. Ketika beliau batu yang sujud. Ketika beliau rukuk seperti pohon kayu yang berdiri tegak. Artinya sakinah tawakkal, inilah yang menjadi salah satu rahasia keistimewaan para sahabat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Wasta'inu bis-sabri was-salah. Fa innaha lakathiratun illa al-khashi'in. Salah satu yang khashi' adalah para sahabat dengan contoh-contoh seperti yang Allah memberi. Dan itu bukan hanya dia yang memiliki keistimewaan sholat yang seperti ini. Nanti kalau kita baca kisah sahabat yang lain, beda lagi, dan unik juga, istimewa juga, tapi beda gayanya. Mereka masing-masing punya style, tapi semuanya menunjukkan. Ada sahabat yang membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga malam dia bangun, sepertiga malam yang kedua dia bangunkan istrinya lalu dia tidur. Seperti jam malam yang juga dia tidur, dia bangun lagi. Jadi tidak ada malam yang terlewatkan di rumah mereka kecuali di dalamnya ada orang yang berzikir, menyembah Allah, sujud, rukuk, dan membaca Al-Qur'an. Full di rumahnya, tidak pernah sepi. Karena mereka yang mengamalkan hadis Nabi, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti ukuran. Maksudnya ukuran itu tempat orang mati, sehingga tidak terdengar suara apa-apa di sana. Kecuali di dalam rumah berjalan, kan ya? Tapi kalau yang aslinya ada kedengaran suara kuburan, enggak ada kedengaran suara apapun karena isinya adalah orang mati. Maka janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, artinya semuanya tidur, sepalapan, enggak ada yang bangun untuk sholat. Maka ada sahabat yang membagi malamnya supaya rumahnya enggak jadi kuburan, menjadi 3 bagian. Dia bangun dulu seperti ya, habis sholat isya, dia sholat. Kemudian nanti kalau udah lewat sepertiga, dia bangunkan istrinya, giliran kamu. Istrinya yang bangun, dia tidur istirahat. Nanti kalau lewat sepertiga yang kedua, istrinya yang bangunkan. Saya mau tidur lagi. Tidur istrinya, maka dia yang bangun sampai subuh. Dan dua-duanya mendapatkan pahala. Makanya Nabi, Allah memarah nanti seorang suami yang membangunkan istrinya untuk sholat malam. Allah juga marah mati seorang istri yang membangunkan suaminya untuk sholat malam kalau perlu dengan cara membersihkan air agar mereka bisa terbang. Artinya rumah-rumah mereka ini seperti bintang-bintang di malam hari yang kita lihat ke langit. Semuanya bercahaya dengan cahaya iman, ibadah, zikrullah. Ini isi rumahnya para sahabat. Sehingga ketika dari rumah itu keluar kesatria-kesatria. Rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalun sadaqu ma ahadullah. Rijalun yuhibbuna an yatahharu. Keluar dari rumah-rumah bintang ini. Rijal yang kemudian menggentarkan musuh baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat ketahui. Dan kami kalahkan musuh-musuh kalian dan juga yang kalian tidak tahu, yang mereka tidak melihat dan mereka tidak tahu yaitu pada setan Allah kalahkan. Sehingga kata lagi dalam hadis-hadis beliau di akhir masa risalah, sesungguhnya setan telah berputus asa di negeri ini. Setan telah berputus asa di negeri ini. Kita tidak bisa lagi untuk mengacaukan barisan para sahabat. Dan nanti ada hadis khusus seperti setan tidak akan lewat satu jalan yang sudah lewat rumah, atau setan tidak akan datang ke rumah pulang, setan juga tidak akan mendekati si pulang, dan seterusnya dan seterusnya, termasuk dalam bayang akobah 1 dan bayang akobah 2. Coba pesawat besar berdiri di atas bukit ketika seorang sahabat Ansar menjabat tangan Rasulullah untuk berbayang, setan itu mendekat untuk mengganggu. Lalu Rasulullah melihat caranya, setan itu jauh. Terus datang lagi orang kedua, setan mendekat, Rasulullah melihat lagi, menjauh. Terus Nabi mengatakan, kami akan memerangi kalian. Kalian di sini, setan yang pemimpinnya dengan kualitas orang-orang yang seperti ini. Ada yang berkumpul. Ada juga yang semalam dia sholat dengan menangis. baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim kan itu kan? Alif lam mim kan? Kita kan harus ulang walaupun tidak boleh menangis ya. Atau kadang-kadang sesekali kita bisa nangis juga gara-gara dikondisikan bagaimana nangis. Yaudah itu nangis lah. Coba bawa sendiri. Gak baik saya nangis. Gak ngerti juga. Ini ada sahabat yang membaca satu ayat seperti Abu Bakar nangis panjang malam. Sehingga ketika pagi bertemu dengan sholat subuh, matanya ada bengkak. Karena kebanyakan nangis. Ada yang mengenal kayak gitu. Ada lagi sahabat namanya Ubad bin Bishr. Ceritanya terkenal, walaupun namanya mungkin gak selalu kita ingat. Ubad, Ubad itu artinya asli ibadah banget. Pakai banget, karena ada tasbih. Tasbih itu artinya banget kan ya? Bukan abid. Tapi Ubad, Ubad ahli ibadah banget. Kasih nama anak, Ubad. Ustaz, terlalu kasar. Itulah kita, makanya anaknya enggak kesini itu apa? Karena terlalu pasaran, kita cari yang enggak pasaran. Ini Ubad bin Bishr. Seorang sahabat yang kisahnya terkenal dalam Ramadan yang berikut bersama Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau berjaga malam pada malam ini? Yang lain istirahat karena besok akan serang, malam ini ada yang harus berjaga. Siapa yang mau berjaga? Maka Ubad bin Bishr berkata bersama Ammar bin Yasir. Dan kita tahu gimana ibadahnya Ammar bin Yasir, bagaimana dahsyatnya iman Ammar bin Yasir. Maka kalian berdua nih, saya Rasulullah. Langsung Rasulullah mengatakan Ubad dan Ammar, oke. Udah menjaga malam. Terus Ammar bertanya ya Ubad, siapa dulu yang berjaga? Dan siapa yang tidur? Kata Ubad, silakan engkau tidur ya Ammar, biar saya yang berjaga. Akhirnya Ammar istirahat dulu. Ubad berjaga, tapi dia berjaganya bukan dengan apa atau main catur, main dapur atau apa. Berjaganya sholat. Kalau kita kan ronda itu main dapur ya, dapur kesalahan apa? Ghaflah. Jadi kan dapur, kan nggak bisa bilang mungkin ghaflah dapur. Kita main dapur. Kalau ini berjaga malam dengan sholat. Sholat di mana? Di tempat pos jaga. Sholat deh. Ketika Ubad sholat, terputuslah urusan dia dengan dunia. Dia tidak merasakan apa-apa kecuali apa kepada Allah, mendekat dengan Allah, menangis. Datanglah musuh, lalu Umar membuka kenal di perutnya. Ketika dia terkena anak panah, kena kekerasan atau sakitnya, tapi dia tidak mengganggu sholatnya, dia cabut anak panah. Bayangin, lebih sakit mencabut anak panah daripada kena anak panah. Kalau kena kan dia kencing ujungnya, kalau cabut sobek daging dan kulitnya. Tapi ini orang yang lagi sholat, kena anak panah. Dicabut terus dibuang, terus lagi. Waktu itu fikirnya belum terlalu mid. Ada istilah mengalir darah apa segala macam kan ya. Mereka belum terlalu dengan fikir. Yang jelas khusyuk aja. Gak ada perdebatan fikirnya. Di tempat tadi panah kalian berdua kena lahannya. Cabut lagi. Kayak orang digigit nyamuk. Kalau kita ya digigit nyamuk cuma gini doang udah selesai. Kayak gitu tuh. Kita gigit nyamuk. Kalau ini kenapa? Panah. Di leher. Cabut. Lanjutin sholat. Kena lagi di punggung. Untuk kali yang ketiga, cabut. Ini banyak pelajaran di sini. Selain khusyuk sholatnya, berarti kekuatan sahabat itu di atas rata-rata. Siapa yang punya kekuatan yang kayak gini mencabut makanan sendiri sambil tidak mengganggu konsentrasi sholatnya? Ini pasti punya fisik yang bagus banget. Enggak sembarangan orang bisa seperti itu. Bukan hanya mengandalkan khusyuk sholat. Insya Allah ada peran kekuatan fisik juga selain khusyuk yang disebut. Jadi dia sanggup. Kalau kita kan harus virus, kalau perlu total aja dan biasanya tidak tahu apa-apa. Baru kena dikit sudah total. Jadi tidak ada bius-biusnya, cabut aja. Sampai 3 kali hasilnya musuhnya yang berputus asa. Bukan dia, musuhnya putus asa, minta mohon di mana ini. Akhirnya dia ribut. Karena diserbu, baru dia batalkan sholatnya. Jadi batal sholatnya sudah sampai selesai. Bukan karena dia tidak tahan, tapi karena dia khawatir dengan keselamatan para sahabat yang menjadi tanggung jawab dia. Sehingga barulah Ammar bin Yasir bangun melihat Ubad sudah berdarah-darah dan Ammar mengatakan, ya Ubad, kenapa engkau biarkan aku tertidur sementara engkau dalam keadaan seperti ini? Ya Ammar, wallahi, kalau bukan karena khawatir dan keselamatan yang lain, aku tidak akan membatalkan suara sakit hati. Terakhir dia batalkan dan yang mungkin musuh-musuh itu, sehingga selesai adegannya. Intinya, ada sahabat dengan kualitas lembar, ada seperti Ammar, ada seperti Bilal, ada seperti Abu Bakar, ada seperti Umar, ada seperti tadi Abdullah bin Zubair. Intinya semua mereka kalau kita lihat malamnya benar kata para ulama Ruban Lail wa Fursan Qad. Malamnya mereka jadi rahib ahli ibadah, siangnya mereka jadi kesatria ahli berkuda dan berperang. Jadi Fursan ibadah Ruban Lail Fursan Qad dan memiliki keilmuannya di atas mata Allah. ini inti dari kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh kaum muslimin sepanjang sejarah, termasuk dalam tema kita adalah nurul intinsi seorang yang ahli ibadah, dan dia mencontohi salah satu di antara contoh-contoh sahabat salafus shalih. Walaupun tidak harus semuanya diambil sekaligus, kita bisa, kalau saya pengen yang tadi seperti tiga malam, jadi di rumah saya orang tua saya, istri saya, jadi kan nggak usah dua kali, kita sekali aja. Tapi jangan yang paling awal. Saya pertama kan saya pertama sampai jam 11, terus jam 11 istri giliran yang paling susah ngasih kalau empat buah. Gantian. Jadi artinya ada style masing-masing. Ini kan ada masing-masing yang mana aja. Atau mau sesekali coba kalanya. Tapi suaranya di ruang terbuka. Lihat aja apakah burung akan mendekat. Kalau belum berarti berhasil. Sampai burung hingga batas sebelah kita. Tapi tetap beda. Kenapa? Ketika Abdullah bin Zubair dihinggapi banyak burung, dia tetap dengan tenang dan dia sholat. Selesai sholat, orang-orang bertanya. Orang-orang yang kaku, bukan dia. Orang-orang yang tetap bersikap. Orang-orang bertanya, ini Alhamdulillah. Apa rahasianya sehingga kamu sholatnya bisa membuat burung-burung itu merasakan nyaman hingga di atas kepala dan pundakmu? Kata Abdullah, burung yang mana? Dia tidak merasakan sama sekali. Kalau kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tahu apa, makanya ada burung yang datang. Dia hanya ini menunjukkan bahwa betapa ibadah itu salah satu rahasia pertolongan Allah kepada kaum muslimin. Kalau sekarang mungkin kita sering mendapatkan ujian dan belum datang pertolongan Allah, mata Rasulullah, mungkin memang kualitas ibadah kita itu belum standar. Makanya ada program-program yang kita arahkan juga ke arah sini, seperti salah satunya walaupun tidak sering, cuma sebulan sekali, ya tahajud. Dan intinya kita praktekkan sendiri, saya yakin kita insya Allah sudah berusaha semaksimal yang kita bisa ahli tahajud. Bahkan beberapa orang di antara kita saya kenal memang benar-benar ahli ibadah. Mudah-mudahan menjadi motivasi juga ke yang lain. Kita belajar terus memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas kita. Bukankah Allah berfirman, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka itu bertingkat-tingkat, beda-beda kualitasnya. Tetapi semua mereka ulaika humul mu'minuna haqqan, mukmin yang sejati. Walaupun darajatnya bertingkat-tingkat antara mereka. Ada yang lebihnya di ini, ada yang lebihnya di situ. Intinya demikian. Kita lanjutkan sedikit lagi tentang Abdullah. Di akhir hayatnya Abdullah bin Zubair meninggal sekitar tahun 60-an Hijriah. Waktu itu yang jadi rajanya adalah Hajjaj bin Yusuf. Kalau ikhwan sekalian baca sejarah Islam, salah satu raja yang paling kejam yang pernah ada selain Yazid bin Muawiyah adalah Hajjaj bin Yusuf. Dan bahkan sebetulnya ini sama kejamnya dengan Yazid. Kalau Yazid membunuh Hasan, kalau Hajjaj membunuh Abdullah bin Zubair, sama-sama karena sahabat yang mulia. Kalau Yazid membunuh Husain, kalau ini membunuh Abdullah bin Zubair. Waktu Yazid meninggal dunia, waktu itu Yazid menjadi khalifah yang tidak sah. Ketika Muawiyah wafat, Abdullah bin Zubair masih membayar Muawiyah sebagai khalifah. Lalu ketika Muawiyah wafat, Yazid menjadi khalifah berikutnya, anaknya Muawiyah, Abdullah tidak mau membayar. Jadi ada Abdullah, ada Husain, tidak mau membayar Yazid bin Muawiyah karena dia tidak punya kapasitas. Masih ada Husain, masih ada banyak sahabat yang lebih senior dan bagus kepada Yazid bin Muawiyah. Sehingga Abdullah dan Husain dikejar-kejar oleh Yazid. Husain ketemu di Karbala dengan pembunuhannya di Karbala. Walaupun disikapi agak melenceng oleh orang-orang Syiah, tapi kejadian Karbala memang demikian. Sampai akhirnya kepala Yazid itu digelundung dengan tongkatnya si Yazid, lalu ditendang dengan kakinya karena menghina Husain. Lalu dia mencari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair di Madinah waktu itu dia tidak pergi ke daerah Arab di Karbala. Sehingga karena dikejar-kejar oleh pasukan Yazid, Abdullah bin Zubair lari ke Mekah. Sehingga sejak saat itu Abdullah bin Zubair dikenal dengan Muawiyah bil Bait, orang yang meminta perlindungan dengan masuk ke dalam masjid Masjidil Haram, Ka'bah. Karena Abdullah yakin kalau Yazid ini masih percaya dan beriman kepada Allah, enggak mau dia menumpahkan darah di dalam Masjidil Haram. Maka satu-satunya tempat yang paling aman bagi kejahatan Yazid adalah di dalam Ka'bah atau di dalam Masjidil Haram. Enggak mungkin dia menumpahkan darah di dalam kota yang suci. Sehingga akhirnya Yazid mengepung Mekah berbulan-bulan untuk mengeluarkan Abdullah dari sarangnya. Sehingga banyak orang-orang itu pengen kelaparan gara-gara ditepuk oleh Yazid bin Muawiyah. Tapi dari perintah Allah, Yazid meninggal sebelum sempat membunuh Abdullah bin Ubay. Digantilah oleh seorang raja yang lebih jahat lagi, Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya Hajjaj ini mengepung, lalu karena dia gak sabar, dia masuk. Abdullah bin Ubay manusia 72 tahun, bukan kakek-kakek. Tapi alhamdulillah Yazid bin Allah ini masih hidup, asmanya usianya panjang. Sehingga dia tanya dari ibunya, ibu, bagaimana apa yang harus dilakukan dengan Hajjaj bin Yusuf ini? Kata Asma, lihat ketegasan seorang ibu yang sekelas Asma. Ya Abdullah, kalau kamu adalah seorang yang pengecut, duduklah di sini samping ibu, semoga Allah membunuh. Ini ibu, luar biasa. Duduklah di samping ibu, qatalallah, semoga Allah membinasakan. Tapi kalau kamu seorang penyanyi dan berdosa, keluarlah menghadapi Hajjaj bin Yusuf. Wahai ibu, Hajjaj itu terkenal orang yang sangat pemis, dan dia akan mencincang kakinya ibu, kata Abdullah. Kata ibunya, ya Abdullah, kalau kamu sudah meninggal, dicincang berapa ribu kali sudah akan terasa. Kalau sudah meninggal itu kan terasa, sekali ini terasa yang pertama, sekali itu terasa lagi. Dan ibunya, akhirnya baiklah ibu saya akan keluar, akhirnya dia melawan Hajjaj bin Yusuf. Setelah dia dalam keadaan terdesak, akhirnya dia dipunggal oleh Hajjaj. Lalu jasadnya, karena dia ahli ibadah di depan Ka'bah, jasadnya digantung di atas Abdullah bin Zubair. Jasadnya digantung di atas Ka'bah berhari-hari, tapi tidak besok. Jasadnya para sahabat syahid lagi kan, dan setiap orang yang syahid itu kan hidup di mata Allah, di sisi Allah. Dia digantung di Ka'bah, tidak busuk-busuk, dengan harapan Asma akan memelas kepada Hajjaj untuk mengizinkan agar jasad anaknya diturunkan dan dikuburkan. Ternyata Asma ini seperti perempuan kayak gitu. Gak gitu-gitu banget. Dia gak datang sama sekali ke Ka'bah. Dia tahu Asma sudah dipenggal oleh Hajjaj. Dia hanya bersedih di rumahnya dan mendoakan untuk anaknya. Tapi dia tidak menjenguk jasad anaknya sama sekali ke Ka'bah. Ini ibu sekelas Asma ini lah baru muncul anak sekelas Abdullah bin Zubair. Kalau kita tidak mengerti, kalau mana ada catatan yang dibuang, ini baru catatan yang ketiga. Sudah meninggal, tidak kita akan ada itu cuma sekali. Sampai akhirnya Hajjaj yang putus asa menunggu. Dia datang kepada Asma. Ya Asma, ibu macam apa kamu ingin membiarkan anakmu tergantung di Ka'bah dalam keadaan mati? Tidak ada yang menemukannya. Ibu seperti apa kamu? Apa kata Asma? Yang saya tahu, bukan kau yang mencelakai dia, tapi dia yang telah mencelakai di akhirat nanti. Saya tidak akan menemukannya. Sampai katanya karena sudah putus asa ditemukan sendiri sama Hajjaj, lalu dikuburkan oleh para kaum muslimin. Intinya, akhir dari hayatnya Abdullah bin Zubair adalah seperti yang dia harapkan, berakhir di depan Ka'bah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang perolehannya ketika. Ini semuanya rahasia kemenangan dan kesuksesan dunia akhiratnya para salafus saleh kita, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai di zaman kita sekarang. Makanya kita belajar dari mereka, mudah-mudahan kita bisa meniru 1% saja dari kesolehan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 1% saja dari pertolongannya, itu udah luar biasa. Tadi saya baca surat Maryam, kenapa? Karena Yahya itu lebih dahsyat daripada Abdullah bin Zubair, lebih dahsyat daripada Ali bin Abi Thalib. Kualitasnya di atas rata-rata. Yahya sudah menjadi ahli ibadah sejak usia 4 tahun. Ahli ibadah dari usia 4 tahun, siapa yang bisa seperti ini? Sehingga meninggalnya pun digorok oleh musuh orang-orang Bani Israel dalam keadaan sedang sujud. Sujud dipenggal kepalanya dikasih hadiah untuk orang lain. Yahya Nabi. Dan setelahnya ada Maryam. Salah satu rahasia kenapa ada mukjizat Isa bisa bicara untuk menolong Maryam yang sedang difitnah, karena Maryam ini orang yang sangat ahli ibadah, sehingga saking ahli ibadahnya Allah turunkan rezeki dari langit. Makanan itu turun dari langit, bukan mimpi, nyata. Sampai kata Zakaria, anna lati hadza dari mana makanan ini, ya Maryam? Huwa min indillah. Allah yang kasih makanan. Kualitas seperti apa yang membuat Allah menurunkan makanan? Kualitas ibadahnya Maryam. Dan membuat bayi yang bisa bicara, Maryam. Makanya, kalau kita ingin dapat banyak keajaiban dalam hidup kita dan perjuangan kita, belajarlah kita untuk taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wasta'inu bisrabbi wassalam. Insyaallah Allah al-musta'an. Ya kita ambil dulu, wa iya kita sa'in. Barakallahu li wa lakum.